seharusnya kasih. Tak perlu kau meragu ketulusan ini. Aku juga dia, hanya sebatas teman, tak terucap cinta. Takkan pernah ku mencari cinta selain dari kekasihku. Selalu ku miliki hasrat tetap untuk jadi kekasihmu. Bila kau bertanya sejauh mana cinta, aku akan hilang. Hanya keputusan untuk tetap mencinta. Kemana ku pergi? Takkan pernah ku mencari cinta selain dari kekasihku. Selalu ku miliki hasrat tetap untuk jadi kekasihmu. Keberadaanmu segalanya bagi. Thank you.